Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Harry sebagai Galung Wesi, Yuli sebagai Cempaka, Margaret sebagai Asmarani, Naryo sebagai Jala Abang, Morgan sebagai Suntana, dibantu oleh Chandra. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Asmarani telah menceritakan semuanya pada Purbaya dan Cempaka serta Galung Wesi tentang siapa dirinya. Dan diceritakan pula tentang Asmarani yang benar-benar mencintai Prabu Purbaya sehingga ia mengkhianati Prabu Sora. Saat itu Cempaka tersentak lalu mencengkram tubuh Asmarani dengan mata yang menyala. Dan Asmarani yang sedang pasrah itu menutup kedua matanya. Kurang ajar! Kau! Bunda, tahan! Kakang, lepaskan! Kakang Purbaya, lepaskanlah tangan tuanku Cempaka. Biarlah aku mati di tangannya. Aku memang patut mati. Aku manusia rendah. Aku terlalu kurang ajar. Tuanku Permaisuri, Nak Mas Asmarani telah mengakui semuanya. Sekarang kita memang harus memiliki jiwa yang besar, jiwa yang luas untuk membukakan pintu maaf padanya. Kakak dan tuanku Cempaka, aku tak kuat lagi. Tapi kalau tuanku Cempaka marah dan tidak mau memaafkan hamba, lakukanlah, bunuhlah hamba. Asmarani memegang lengan Cempaka yang mencengkram dadanya. Wajah wanita itu semakin pucat. Dua kali lagi ia memuntahkan darah berwarna kehitam-hitaman. Cempaka termenung. Tubuhnya keras seperti patung. Nafasnya memburu. Perempuan itu begitu sengsara menahan hawa amarah di dalam dadanya. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang sakti mandraguna, dan banyak para pendeta yang zalim dan selalu berlaku sewenang-wenang. Dan semua sebab yang membuat mereka demikian karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan amarah, tidak mampu membuka diri dan bersikap terbuka, tidak mampu bersikap sabar dan pasrah pada dewata. Mereka menganggap diri mereka adalah yang terbaik, terhebat dan terbesar. Tapi tidak jarang pula banyak pengemis yang bermurah hati, banyak orang jahat yang diampuni oleh dewata dan oleh alam sekitar mereka, karena mereka selalu membuka diri dan selalu merendah pada saat tertentu. Mereka selalu membukakan pintu hati untuk memaafkan sesama, karena mereka meyakini benar bahwa sesungguhnya kata maaf adalah milik semua orang, milik semua insan dewata yang hidup di muka bumi ini. Memberi maaf adalah sifat yang agung. Tidak ada sedikit pun kesalahan yang besar yang tidak diampuni oleh dewata. Dewata yang berada di atas manusia dan segala makhluk ciptaannya selalu terbuka dan memberikan kata ampun serta maaf. Lalu kenapa kita sebagai manusia yang lemah dengan kekurangan mau menjadi hakim di atas kehidupan orang lain? Ampunkan hamba, Tuanku Permaisuri. Bukan maksud hamba ingin menggurui dan memberikan pengajaran pada Tuanku Permaisuri, tapi sebagai sesama umat manusia ciptaan Dewata. Rasanya hamba pun berdosa kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk junjungan hamba. Sebelum semuanya terlambat, Tuanku Permaisuri adalah panutan dan contoh masyarakat. Alangkah aibnya kehidupan sebuah negara kalau pimpinannya sendiri melakukan kesewenang-wenangannya. Kalau orang yang seharusnya menjadi panutan rakyat dan seluruh isi di kerajaan ini mempunyai kekerasan hati. Ampun Tuanku Permaisuri. Kalau hamba lancang, hukumlah hamba. Dan hamba hanyalah seorang abdi yang terlalu usil dengan sikap dan tindakan Tuanku. Tidak seharusnya hamba berkata demikian terhadap Tuanku. Tapi apa boleh buat? Suara kebenaran begitu bergaung di dalam hati ini. Iya, seharusnya Tuanku tahu apa yang akan Tuanku lakukan. Hamba memang lancang dan kurang ajar. Tapi hamba sebagai seorang abdi tidak ingin melihat junjungan hamba melakukan sesuatu hal yang merugikan nama baiknya sendiri. Hamba tidak ingin melihat Tuanku melumuri tangan Tuan Permaisuri dengan darah orang yang sudah meminta ampun dan mengakui kesalahannya. Kalaupun memang Tuanku tidak mau mengampuni Nak Mas Asmarani dan masih ingin membunuhnya, biarlah tangan hamba yang tua ini berlumuran darah. Biar dosa itu hamba yang menanggungnya. Cempaka tidak bersuara, namun perlahan sekali ia melepaskan pegangannya. Tubuh Asmaran yang lemah itu terulur ke bawah. Tubuh itu semakin lemas. Pandangannya meredup. Ada senyum kebahagiaan di wajahnya. Maafkan dan ampunilah hamba Tuanku Cempaka. Asmarani, akulah yang seharusnya minta maaf padamu. Aku mengerti semuanya. Kalau kau memang mencintai Kanda Purbaya, cintailah. Aku tidak bisa melarangmu. Cinta milik kita semua. Dan sekarang semuanya berpulang pada Kanda Purbaya. Terima kasih Tuanku Cempaka. Hamba senang sekali mendengarnya. Tapi Asmarani menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Kemudian di saat itu pula, kepala gadis jelita itu terkulai rebah ke atas pangkuan Cempaka, dan Cempaka tersentak. Asmarani, Asmarani, kau Rani, Rani, kau. Sudahlah Tuanku Permaisuri. Teriakan Cempaka yang menyengat membuat semuanya melirik pada Asmarani. Galung Wesi menarik nafas panjang, sedangkan Purbaya hanya berucap lirih. Setelah itu tak ada lagi suara. Semuanya hanyut dalam kesedihan. Cempaka masih memeluk tubuh Asmarani. Ada sesuatu yang terasa menyentuh jiwanya. Asmarani telah menemukan jalannya sendiri. Dia telah menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Dia meninggalkan kita penuh dengan senyum. Artinya dia telah menemukan kedamaian. Sekarang kerja kita hanyalah membawa Nak Mas Asmarani pulang ke Gua Karang. Kita menguburkannya di sana. Atau kalau Tuanku Permaisuri memberikan izin, hamba akan menyuruh beberapa orang prajurit agar membawa mayat Nak Mas Asmarani ini ke Kencana Wungu. Biar dia dikuburkan di perkuburan keraton. Tidak usah ke Kencana Wungu, Paman. Biarlah nanti kuperintahkan untuk membawa mayat Asmarani ke Karasedana. Sekarang, marilah kita kembali ke Gua Karang. Ayolah. Oh ya, apakah Paman sudah bisa berjalan? Hamba sudah bisa berjalan sendiri, Gusti Prabu. Rasanya semua darah di tubuh hamba telah normal kembali. Hamba telah kuat untuk berjalan sampai ke Gua Karang. Baiklah kalau begitu. Sekarang marilah kita kembali ke Gua Karang. Dinda, biarlah Kanda yang memanggul Asmarani. Cempaka tidak bersuara. Dengan punggung tangannya, ia mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Lalu ditatapnya Purbaya yang membungkuk mengangkat tubuh Asmarani. Tak lama kemudian, tampak ketiganya berjalan. Sementara itu di Gua Karang, para prajurit yang bekerja masih terus bekerja dengan tekun. Senopati Jala Abang tampak hilir mudik mengawasi para prajurit yang bekerja. Senopati muda itu sesekali melihat ke arah selatan Gua Karang. Sudah 20 hari lebih bekerja begini, menggali dan menggali terus, namun belum ada juga tanda-tanda bahwa Gua Karang ini akan terbuka. Malah semakin jauh ke dalam menggalinya, semakin banyak batu-batu besar yang harus disingkirkan. Kasihan sekali para prajurit itu. Mereka terus bekerja tanpa mengenal lelah, walau mereka tanpa diawasi oleh Panglima Galung Wesi dan Gusti Prabu. Tapi mereka terus bekerja tanpa ada yang mau mencuri-curi waktu untuk beristirahat. Ya, syukurlah mereka bisa bekerja tanpa pamrih. Aku pun jadi bangga melihat mereka. Tapi kemana Gusti Prabu dan Tuanku Panglima? Apakah Asmarani belum juga diketemukan? Oh ya, bukankah prajurit Seta yang tahu siapa penculiknya itu? Ya, sebaiknya ku temui dia di tenda. Kasihan juga dia. Dia berusaha mempertahankan Asmarani, tapi dia malah sakit karena bisa dipukul oleh penculik itu. Lalu Senopati Jala Abang melangkah perlahan meninggalkan para prajurit yang sedang bekerja. Ia terus menuju ke tenda. Tak lama kemudian, Senopati itu telah tiba di tenda. Dua orang prajurit menunduk hormat saat Senopati itu melangkah masuk. Salam sejahtera, Tuan Senopati. Ya, salam sejahtera, prajurit. Sudahlah, sudah. Jangan bangun. Berbaringlah saja. Aku mengerti semuanya. Ya, istirahat saja. Tapi, Tuanku, hamba... Sudahlah. Jangan kau paksakan dirimu untuk bangun. Tidak apa-apa, Tuanku. Hamba sudah tidak sakit lagi. Cuma... badan hamba masih lemah. Iya. Terus terang, pukulan pendekar itu tepat di persendian tulang hamba. Pukulannya luar biasa. Tak pernah hamba bertarung dan kalah seperti ini. Kau masih ingat dengan ciri-ciri pendekar itu? Iya. Hamba masih mengingatnya, Tuanku. Dan hamba tidak akan pernah melupakannya. Suatu saat kelak, kalau kita semua telah selesai di sini, hamba akan membawa beberapa orang prajurit untuk mencarinya. Prajurit, apakah kau yakin dengan beberapa orang prajurit saja kau bisa menangkap orang itu? Iya, Tuanku. Hamba yakin orang itu akan bisa ditemukan. Rasanya mencari pendekar seperti dia sangat mudah. Dia menggunakan baju dari kulit binatang dengan ikat kepala yang dihiasi bulu-bulu. Oh, benarkah ucapanmu itu, prajurit Seta? Iya, Tuanku. Apakah Tuanku Senopati mengenalnya? Iya, aku amat mengenalnya. Tidak ada pendekar lain yang menggunakan baju seperti itu selain Suntana, pendekar Sableng dari Gunung Burangrang. Suntana. Tapi... Iya, kalau dia yang menculik Asmarani, berarti gadis itu amat berarti sekali. Karena tidak mungkin pendekar itu turun tangan sendiri. Ini pasti ada yang memperalatnya. Sebab pendekar itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dia pendekar yang jujur. Ini pasti ada tangan jahat yang memanfaatkan kehebatan pendekar itu. Tapi hamba rasa kita bisa mengatasinya. Sulit, prajurit. Pendekar itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Menurut Gusti Prabu, Suntana itu murid dari Padepokan Gunung Merbabu. Dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia tidak berada di bawah Gusti Prabu sendiri. Tapi aku yakin, kalau dia sadar, dia pasti akan kemari. Dia pasti datang kepadamu dan meminta maaf. Iya. Aku selama ini sering bertemu dengannya. Tapi terus terang, aku belum pernah mengenal ilmunya. Aku hanya mendengar tentang kehebatannya. Nanti, kalau dia kemari, aku akan mencobanya. Nah, prajurit, beristirahatlah, agar kau cepat pulih dan bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk bekerja. Kita sudah terlalu lama di sini. Aku pergi dulu. Senopati Jala Abang segera berdiri. Namun baru saja ia hendak memutar tubuhnya, dari luar tenda terdengar orang bertarung. Tenanglah prajurit, aku datang kemari bukan untuk mencari musuh. Iya. Aku akan berjumpa dengan teman-teman kalian. Tidak salah dugaanku. Dia datang kemari. Dia pasti mau minta maaf pada prajurit Seta. Dia memang seorang satria. Berani berbuat, berani pula menanggung semuanya. Sulit mencari pendekar seperti dia. Kedua prajurit itu tidak akan bisa menahannya. Ya, sekali serang lagi, pasti prajuritku itu akan jatuh. Maafkan aku. Kalian diam dulu di situ sebentar. Hebat. Hebat sekali. Ternyata pendekar Suntana dari Gunung Burangrang itu bukan nama kosong. Hebat. Maaf. Maaf. Aku tidak bermaksud menotok mereka begitu. Tetapi mereka telah menghalangi aku. Maka terpaksa aku melakukannya. Maaf. Aku ingin bertemu dengan seorang prajurit. Aku mau minta maaf kepadanya. Aku punya salah. Dia jujur sekali. Dia mengakui kesalahannya. Tapi aku ada kesempatan untuk menguji ilmuku. Apakah aku bisa bertahan beberapa jurus melawannya? Pendekar, mengakui kesalahan memang sebuah perbuatan terpuji. Tapi semuanya tak semudah yang kau bayangkan. Kau telah melakukan banyak kesalahan di sini. Kau telah melukai dan membuat sakit prajuritku. Lalu menotok lagi dua orang prajuritku. Dan kau telah menculik seorang perempuan yang telah menjadi anggota kami. Maka itu, kau sangat sulit untuk melakukan permintaan maaf di sini. Karena aku yakin, tidak semua kesalahan itu bisa dihapuskan dengan kata maaf. Aku jadi bingung. Jala Abang membuka jurusnya yang paling tinggi. Suntana hanya menggaruk-garuk kepala. Pendekar itu cengar-cengir, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Nah, saudara pendengar, apakah selanjutnya yang akan terjadi? Apakah Suntana akan melakukan kekerasan terhadap Jala Abang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.